محمد هو رسوله صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد يقول ربنا جل في علاه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيلي ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. Jemaah suri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di ayat yang ke-153 dari surah Al-An'am. Ini ayat yang ketiga dari 10 wasiat Allah Subhanahu wa taala, dan bahkan oleh sahabat dikatakan barang siapa yang pengen untuk membaca wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang atasnya stempel kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka silakan dia membaca 3 ayat ini dari ayat yang ke 151 dan 100 sampai 153 dari surah Al-An'am. Ini wasiat Allah Subhanahu wa taala, wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan terakhir ini kata Allah Subhanahu wa taala, wa anna hadha shirati mustaqiman fattabi'uhu, dan sesungguhnya inilah jalanku, jalan Islam. Islam adalah al-istislamu lillahi bit-tauhid wal-inqiyadu lahu bit-ta'ah wal-bara'atu minasy-syirki wa ahlihi. Islam itu adalah al-istislamu lillahi bit-tauhid, menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mentauhidkannya, tidak mempersekutukannya. Semata-mata hanya Allah yang dia sembah. Kemudian al-inqiyadu lahu bit-ta'ah. Konsekuensi dari ketauhidan adalah tunduk patuh taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi seorang muslim ini yang harus dia lakukan, bukan cuma sekedar pengakuan bahwa dia sebagai seorang muslim. Karena orang munafikin juga yang tempatnya kekal dalam api neraka ngaku juga muslim. Semata-mata mengucapkan la ilaha illallah tidaklah menjamin. Tapi harus ada amalan yang menyertainya sebagai bukti apa yang diucapkan dari syahadat. Wal inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu minasy-syirki wa ahlihi, dan berlepas diri dari kesyirikan dan para pelaku kesyirikan. Ini namanya Islam. Inilah yang namanya Islam. Jadi, kalau ada yang bertanya apa itu Islam, yaitu istislamu lillahi bitauhid, menyerahkan diri kepada Allah, mentauhidkannya, tunduk patuh taat kepada Allah Subhanahu wa taala, berlepas diri dari kesyirikan dan para pelaku kesyirikan. Walaupun dia tidak melakukan kesyirikan, tapi dia mengiyakan dan meridai kesyirikan, maka sama saja. Jadi harus ada apa? Al-bara'ah minasy-syirki wa ahlihi. Berlepas diri, sama seperti ketika dia mengaku la ilaha illallah. Tidak ada yang boleh disembah. Ini namanya al-bara'ah. Semua ditolak, semua diingkari, semua dikufuri dari apapun yang disembah. Ini namanya al-bara'ah, berlepas diri. Jadi an-nafyu, penafian. Kemudian dia menetapkan illallah, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Harus ada. Jadi la ilaha, tidak ada yang boleh disembah, dikufuri, diingkari, ditolak semua sesembahan. Kemudian ditetapkan illallah, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Baik, karena ada orang menyembah Allah, menyembah juga yang lainnya. Baik, ini makanya dikatakan musyrik. Kalau mau dikatakan muwahhid, orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, yakni hanya menyembah Allah tidak yang lainnya. Bahkan selain Allah dia harus kufuri. Dia harus ingkari. Wa an hadha shirati mustaqiman fattabi'uhu, dailah jalanku yang lurus, maka ikutilah. Wa la tattabi'us subula, dan jangan kalian ikuti jalan-jalan yang lain. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan keterangan yang lebih jelas tentang ayat ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat garis lurus. Garis lurus. Sambil mengatakan, membaca ayat ini, "Wa an hadza sirati mustaqima," dan inilah jalanku yang lurus. Kemudian beliau membuat garis-garis kecil di sisi garis lurus tadi, kiri kanannya. Sambil mengatakan, "Wala tattabi'us subula," dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan kecil ini. Baik. Kapan kalian mengikuti jalan ini, fatafarraqu bikum an sabili, kalian bercerai-berai dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Jalan ke jalan kecil ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada satu jalan pun kecuali ada syaitan berdiri memanggil, "Mari kemari, masuk ke jalan ini." Barakallahu bikum. Ini artinya doa ila dalal, para penyeru kesesatan itu sangat banyak. Baik. Jalan kebenaran cuma satu. Baik. Jalan kebenaran cuma satu. Sementara jalan kebinasaan banyak. Jalan keselamatan, baik, kebenaran cuma satu. Baik. Masya Allah. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur walladzina kafaru awliya'uhum at-taghut yukhrijunahum minan nuri ilaadh-dhulumat ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Allahu waliyul ladzina amanu, Allah adalah walinya orang-orang yang beriman. Yukhrijuhum minadh-dhulumati, Allah mengeluarkan mereka dari kegelapan. Allah mengatakan kegelapan ini dengan bentuk jamak zulma. Kegelapan itu zulma. Tapi karena banyak kegelapan, Allah mengatakan zulumat. Jadi jalan kesesatan ini sangat banyak. Allah Subhanahu wa taala walinya orang-orang yang beriman. Allah mengeluarkan mereka semuanya dari kegelapan, banyak kegelapan. Baik. Ila nur, menuju cahaya. Di sini bentuknya mufrad nur, karena jamaknya anwar. Jamak dari nur adalah anwar. Tapi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan cuma satu. Yukhrijuhum minadh-dhulumati ila nur. Walladzina kafaru awliya'uhum at-taghut yukhrijunahum minan nur ila adh-dhulumat. Adapun orang-orang kafir, walinya mereka adalah taghut, mengeluarkan mereka dari cahaya, satu cahaya, menuju kegelapan yang banyak, menuju kesesatan yang sangat banyak. Barakallahu fiik. Ini dikatakan oleh Subhanahu wa taala, innad dina indallahil islam, sesungguhnya agama yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala hanyalah Islam. Barakallahu fiik. Wa nadhi sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili. Jangan kalian ikuti anak-anak jalan ini atau jalan-jalan kecil ini, maka dengannya kalian akan bercerai-berai dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Hatta di dalam Islam pun, hatta di dalam Islam pun, kalau kita menganut agama Islam ini, jangan pernah coba-coba untuk melakukan penentangan terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita dapati banyak orang yang mengaku muslim tapi dia menentang syariat Allah Subhanahu wa taala. Baik, mengaku muslim tapi tidak mau menerima aturan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Baik. Mereka menganggap aturan Islam ini adalah sesuatu yang mengungkung-kungkungan, tidak bisa bebas, tidak bisa ini, tidak bisa itu, sehingga dia merasa tersiksa, tidak nyaman di dalam Islam. La haula wa illa billah. Sehingga mereka melakukan barakallahu fikum pemberontakan, dalam artian mereka tidak mau diikat oleh syariat Islam ini, maunya bebas. Tapi mau juga dikatakan muslim. Baik, maunya dikatakan muslim tapi tidak mau diikat oleh syariat Islam. Ini juga termasuk usaha upaya untuk mencerai-beraikan agama dianya, yang menjadikan agama mereka tercerai-berai. Wala haula wala quwwata illa billah. Oleh karena itu sebagian ulama kita mengatakan bahwa jalan ini dua. Jalan menuju Islam dan jalan di dalam Islam. Jalan menuju Islam artinya Anda dulunya kafir dari berbagai macam jenis kekufuran, masuk Islam. Di dalam Islam pun barakallahu fikum ada jalan menuju sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi betul-betul Anda berpegang teguh dengan sunnah ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan sempalan. Karena di dalam Islam ini pun kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa sataftariq ummati ila sab'in ila 73 firqah." Umatku ini yang muslim akan terpecah menjadi 73 golongan. Kullu hafin nar illa wahidah. Semua dalam neraka kecuali satu. Baik. Masih 73 ini masih muslim. Barakallahu fikum. Kalau sudah tidak lagi dia sebagai muslim, maka kafir dia walaupun mengaku sebagai muslim. Baik. Maka sahabat berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena boleh jadi setiap kelompok dalam Islam ini ngaku dia yang satu itu, kata Rasulullah semuanya dalam api neraka kecuali satu. Baik. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ketika ditanya siapa yang satu itu ya Rasulullah, kata beliau alaihi wasallam, misluma ana alaihi al-yawma wa ashabi, seperti aku dan para sahabatku ada di atasnya pada hari ini. Jadi untuk kita menjadi yang satu itu, kita tengok apa yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang menjadi keyakinan beliau, apa yang menjadi akidah beliau, apa yang menjadi ibadah beliau, apa yang menjadi muamalah dan akhlak beliau alaihi salatu wassalam, demikian juga para sahabatnya. Jadi kita mengacu kepada kehidupan Rasulullah dan para sahabatnya untuk semua kehidupan, sisi-sisi kehidupan kita. Baik. Artinya ketika kita dapati di zaman sekarang ada sesuatu yang kita, oh ini bagian dari agama, kita tengok adakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan itu dan itu merupakan bagian dari agama. Kalau tidak, maka jangan lakukan. Itu bukan dari agama dan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Ini namanya at-tariq, jalan menuju sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti ajaran beliau alaihi salatu wassalam. Karena ada ajaran-ajaran yang sangat banyak di dalam Islam ini yang bukan dari ajaran beliau alaihi salatu wassalam. Baik, ajaran Syiah misalnya. Baik. Ajaran Syiah, ajaran Khawarij misalnya. Baik. Para teroris ini yang senantiasa pengennya memberontak kepada pemerintah kaum muslimin, baik, membunuh kaum muslimin sendiri dan seterusnya. Maka ini kita kembali ke ayat kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "Anha rasirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum 'an sabili." Jangan kalian ikuti anak-anak jalan ini yang dengannya kalian akan tercerai-berai dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. "Dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun." Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "Dzalikum wasaqum." Demikianlah yang aku wasiatkan kepada kalian. La'allakum tattaqun, agar supaya kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menunaikan 10 wasiat ini, maka pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa yang melanggarnya, kemudian ditegakkan hukum had di dunia untuknya, maka itulah balasan ganjaran untuknya. Kalau ternyata dia melanggarnya dan tidak dikenali hukuman di dunia ini, maka urusannya dengan Allah Subhanahu wa taala nanti di hari kiamat. Allah hendak mengampuni dia, dia diampuni, tapi kalau tidak maka dia harus diazab dalam api neraka. Ini barakallahu fikum 10 wasiat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang senantiasa menjalankan wasiat Allah Subhanahu wa taala, dan dengannya kita akan menjadi orang-orang yang bertakwa insyaallah taala. Ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni kesalahan Quran kita. Kita tutup dengan para pemajlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.